Lagi apa, Ma? Ayo, ganti dulu seragamnya sana, Kak. Ini Mama nyuci apel buat Nenek. Hah? Nenek makan apel? Iya. Emang masih kuat giginya, Nek? Jelas masih dong. Kan ada Ciptaden yang rawat gigi Nenek sejak dulu. Makanya di usia 80 tahun, gigi Nenek tetap sehat dan kuat. Nih buktinya. New Ciptaden Maxi 12 Pencegah Gigi Berlubang. Inovasi baru perawatan gigi dari Lion Japan. Formula aktif silitol dan antibakteri IPMP-nya aktif mencegah gigi berlubang dan efektif bunuh bakteri perusak gigi. Berikan perlindungan maksimal 12 jam. Kita pakai Ciptaden Maxi 12 juga kan, Ma? Iya. Jadi kita bisa dong punya gigi sehat dan kuat sampai tua kayak Nenek. Bisa dong. New Ciptaden Maxi 12 Pencegah Gigi Berlubang. Perlindungan maksimal untuk gigi bersih, sehat dan kuat. Lion.